buat kalian semua fansnya si artis TikTok yang itulah panas-panas tuh kuping. Apa lo tega main TikTok kok jadi star syndrome? Apa lo bener-bener tega ngomong Inggris gak pake aturan? Udah no lab so gangsta, bawa-bawa oca, dikira doi bakal respect. Apa lo tega ngedis Gibran bawa-bawa Cio? Apa lo bener-bener tega di-cancel sama produser sendiri? Mau upload ke trash gang dikiranya gratis? Emangnya lo itu siapa?